Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله، pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan nasib kita seputar zakat. Setelah kemarin kita membahas tentang jenis-jenis benda yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta dengan syarat-syaratnya, maka sekarang kita akan masuk ke kalimat yang terakhir, materi keempat, di nusolek zakat, tentang penyaluran pengeluaran zakat. Di sini saya tidak akan menyebutkan yang berhak mendapatkan zakat, karena pasti berhak nanti itu bentuknya kasar. Tapi di sini ada yang personal, ada yang bukan personal. Okay. Sebenarnya masalah itu zakat, itu penyaluran terhadap zakat. Masalah itu zakat itu tamani itu dapat Allah SWT di kitab. Penyaluran zakat itu ada 8. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 90, Alhamdulillah nasyhadu an bismillahirrahmanirrahim innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allaqati qulubuhum wa fi riqabi wal ghanimina wa fi sabilillahi as-sabil. Qul Allah wallahu 'alimun hakim. Innama shadaqat, innama ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Artinya zakat ini tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk 8 penyaluran ini. Di luar itu maka tidak diperbolehkan. Sesungguhnya zakat-zakat itu sedekah-sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah sedekah yang wajib itu zakat. Dan itu boleh bagi orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil yang bertugas di dalam zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan, ditutupkan hati-hatinya, fil riqab, bagi membebaskan budak, wal ghanimin, orang-orang yang sedang diberi hutang, wa fi sabilillah, untuk jalan Allah, wa fi sabil, dan untuk orang yang sedang di dalam pengembaraan. Orang yang kami Allah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah penjelasan tentang 8 asnaf tadi. Wa idhamu halih masyarakat tamaniyati katan. Penjelasan 8 penyaluran zakat ini adalah sebagai berikut. Awalan al-fuqara, yang pertama orang-orang fakir. Ingat, fakir, jangan sampai terbalik. Ya, fa dengan qaf. Kalau bahasa Indonesia terbalik jadi kafir. Ya, bukan, dan fakir. Al-fuqara, yang mesti berfuqara adalah al-fakir man la yakun ladayhi min al-mali ma yasuddu hajatahu wa hajata man yahrumu min ta'ami wa syarabi wa masri wa in malaka musaran min al-mal. Orang fakir itu adalah yang tidak mempunyai harta yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, walaupun ia mempunyai sedikit atau sebagian harta. Contohnya dia harus mengeluarkan uang 50 ribu sehari, tapi dia hanya punya 5 ribu. Dan itu tidak cukup, maka itu disebut sebagai al-fakir. Ya. Sekarang sudah ada istilah fakir cipta. Itu gimana ceritanya? Apakah orang yang memerlukan cinta Umar dulu dapat cuma satu gitu? Tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dikiaskan ke sini. Itu orang fakir, ya. Artinya dia punya, tapi tidak mencukupi dan jauh dari kecukupan. Kalau dilihat-lihat di Indonesia banyak yang fakir, seperti orang busuk, buruh-buruh kasar, ya, yang penghasilan mungkin atau pedagang-pedagang yang berjalan itu penghasilan mungkin dari penghasilannya itu hanya sekitar 10.000, 20.000 sehari, padahal kebutuhannya bisa lebih dari itu. Ya. Karena apa? Karena dia keuntungan mungkin dari satu barang akhir manusia dia, yang mungkin bagi antum sering hilang begitu saja manusia itu. Dan yang al-miskin, al-miskin qad yakunu al-khawfu faqran min al-faqir aw ashad. Orang miskin ini bisa lebih fakir daripada orang fakir, bisa juga lebih kaya daripada orang fakir. Wala anna hukmahuma wahidun fi kulli syai'in. Namun hukumnya sama antara orang fakir dan orang miskin. Ada definisi lain, orang miskin itu adalah orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Ada orang fakir punya tapi tidak cukup. Kalau miskin itu punya tapi tidak punya apa-apa sama sekali. Ya. Kecuali hanya pakaian yang lekat di badan. Itu pun sudah sebulan tidak ganti. Tapi hukumnya sama antara orang fakir dan miskin. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miskin di ba'd ahadithi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan definisi tentang miskin dalam beberapa hadisnya. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa miskinul ladzi yatufu 'ala an-nas, taruduhu al-luqmatu wal luqmatan, at-tamratu wat tamratan, walakin al-miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi wa la yuqtalu lahu." Pada kesal kepada diri orang yang umum pakai sandals. Orang miskin itu bukan yang berkeliling kepada manusia. Ya, taruhlah untuk mantu dan lumatan. Manusia yang punya manusia itu menolak dia hanya untuk mendapatkan sesuap atau bersuap nasi, untuk mendapatkan satu dua buah kurma. Jadi orang miskin itu bukan yang minta-minta karena dikasih, karena tidak dikasih. Tapi orang miskin itu adalah yang tidak mempunyai harta yang mencukupinya. Dan juga tidak punya tempat untuk tinggal. Atau juga tidak punya pakaian. Maka diberikan sedekah padanya, tapi dia tidak akan meminta-minta kepada manusia. Nah, itu sebagian dari tarif atau definisi miskin. Tapi juga ada kalkulasi bukan lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'uuna dharban fil ardh yahsabuhum al-jahilu aghnia' min ta'affuh ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-naasa ilhafa. Orang fakir juga tidak demikian, yaitu orang yang apa, yang terjebak di dalam Allah. Orang-orang bodoh menyatakan mereka kaya. Kenapa? Karena tidak pernah meminta manusia. Tidak pernah meminta-minta. Ya, jadi walaupun tidak cukup, walaupun tidak punya, tidak sampai meminta. Tidak sampai kemudian membuka donasi untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang mulai buka donasi buat dia, itu ada cerita. Tapi jangan, tapi dia tidak sampai membuka donasi miskin. Tapi dia berusaha. Ya. Walaupun mungkin usahanya, tolonglah saya dengan mobil saya. Itu masih lebih bagus daripada tolong berikan saya. Ya, seperti itu. Kenapa? Ada usaha. Anda melihat antara fakir dengan miskin bedanya sangat tipis. Ya, bedanya sangat tipis. Artinya kalau kita melihat ke dalam revisi Rasulullah SAW dengan revisi dari Al-Quran, itu hampir sama-sama saja. Namun kalau kita melihat nyata orang-orang fakir dan orang miskin, perbedaannya adalah apa? Perbedaannya kalau orang fakir itu dia tidak punya yang mencukupinya. Kalau orang miskin itu lebih kepada tidak punya sama sekali. Ya. Namun mereka sama-sama tidak apa? Tidak minta-minta. Makanya sungguh mengherankan di Indonesia kalau ada bantuan semua menjadi fakir miskin. Terbukti apa? Antri. Antri itu kalau itu pakai emas. Akhirnya terbaru ya. Yang sudah apa? Yang sudah memulainya 18 giga. Akhirnya kita isinya apa aja ini? Ya, bahkan kemudian ya kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena imannya kurang, karena tauhidnya tidak tertanam. Padahal apa? Padahal ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang suka meminta-minta dibangkitkan dari kiamat dengan tengkorak yang tidak terdaki. Kamu berbilang tahu. Salisan al-amiluna alaiha, amil zakat. Apakah itu? Al-amilu ala zakati huwa al-jahilaha was-sa'ir jami'aha awil qayyimu alaiha awil qatibu laha fi diwaniha wa yu'ta minha ujrata amalatihi walau kana qadiyah. Amil itu pertama adalah orang yang mengambil zakat. Kenapa? Karena asal zakat itu bukan menunggu setoran, tapi diambil. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, khudz, ambillah, diambil secara sukarela ataupun paksa. Ya. Jadi kalau ada laporan wajib pajak, harusnya kalau laporan wajib zakat harusnya itu. Ya. Harus itu. Austa'in jamiha atau orang yang berusaha untuk mengumpulkannya. Awal qayyimu alaiha atau orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Awal katibu laha atau orang yang mencatat zakat seperti akuntan. Akuntan tapi untuk zakat. Fidiwaniha di kantor zakat. Bagi Allah minha ujrata amalatihi walaukan ukhobiyan maka dia diberikan ujroh. Apa itu ujroh? Honor atas pekerjaannya walaupun dia orang kaya. Pertanyaannya, apakah amil di sini adalah amil swasta? Bukan. Amilnya adalah amil yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan amil yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah SAW yang namanya amil itu adalah amilnya seorang amil, amilnya khalifah. Ya. Istilahnya ya seperti pegawai negeri. Kalau sekarang mungkin ya yang di basnas yang boleh mendapatkan uang amil zakat tersebut. Adapun bas-bas yang lain, dia perlu dalil untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dia bukan lembaga resmi pemerintah. Kan hal ini ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan daulah. Dengan kebijakan khalifah, tidak ada yang berhak untuk mengambil zakat secara paksa, kecuali ulil amri. Makanya kita berdoa mudah-mudahan satu saat akan keluar undang-undang zakat yang mewajibkan orang untuk bayar zakat bagi yang mau yang sudah memenuhi, bukan mau saja ya, bagi yang sudah memenuhi kriteria. Sedangkan pajak diwajibkan masa zakat tidak. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau pajak zakat itu hanya untuk orang-orang yang kaya pastinya. Kalau zakat, kalau pajak tidak. Kaya miskin kena. Contohnya apa? Bayar listrik ada pajaknya tidak? Mau bayar listrik itu kaya? Motor ada pajaknya tidak? Apa semua orang punya motor kaya? Tukang ojek kaya emangnya? Ya, seperti itu. Makanya beda berkahnya antara zakat dengan pajak. Adapun ketika amdalnya kemudian tidak mau menerima, itu cerita lain. Ya, saya beberapa tahun jadi anggota Basnas di sebuah kabupaten. Itu setiap ada amplop, saya kembalikan lagi. Kenapa? Malu. Hak, ya hak saya, memang betul. Tapi saya dulu seperti itu. Ya, maka saya kembalikan. Mana ya masalah, mau ke Allah, mau ke mana, kek. Serah, yang penting masukkan lagi kas. Mau diambil, tercela yang mengambil. Tidak, tidak tercela. Karena itu haknya. Ya, hak atas apa? Atas kerjanya. Tapi kalau tidak kerja, hanya numpang nama saja sebagai anggota bas, gitu ya. Basnas ya, anggota basnas numpang nama, kemudian dapat. Tidak bisa. Kenapa? Namanya amil itu pekerja. Pekerja dapat karena bekerja, bukan gaji buta. Ya. Di sini Rasulullah SAW berkata, "La tahillu shalatu li ghaniin illa li khamsah." Sedekah atau zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali karena lima perkara. Awalan li'amilin 'alaiha, yang pertama adalah untuk amil zakat. Yang kedua, rajul ishtaraha bi mali, atau seseorang membeli sedekah itu dengan hartanya. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin kan zakatnya berbentuk apa? Beras, dibeli sama dia. Gitu. Dan ada pada dijual sama orang lain, saya beli dengan harga mahal. Itu ada harga pasar. Bedanya kalau ke pasar itu apa namanya? Pakai ongkos ke saya tidak, saya datang. Nah, itu boleh. Awal ingin atau orang yang punya hutang. Nanti keterangannya ya ada di bawah. Kayak mau punya hutang ya. Nah, itu kan keterangannya di bawah ya. Awal wazin fi sabilillah, atau orang sedang berperang di jalan Allah. Awal miskin tusaddaqu alaihi minha fa ahda minha yaghni. Atau orang miskin mendapatkan zakat, zakatnya dihadiahkan pada orang kaya. Yang terakhir yang menerima asli kena dapat hadiah. Tapi jangan mengusulkan para orang yang menerima itu. Mungkin saja dia tidak mau menyinggung orang miskin. Mungkin orang miskin ini selama ini dia menerima dia juga kasih hadiah. Ya. Karena itu tidak seperti itu. Tapi saya kadang-kadang menerima hadiah itu dan orang sekarang malamnya sudah dia kami tinggal satu kan kecelakaan. Ya, tapi berikan hadiah. Kalau saya malam pasti tersinggung. Pasti dia mau menerima apa namanya, menerima mentang-mentang saya orang miskin, saya orang bodoh, dia mau menerima. Maka tersinggung nanti kan? Terima saja. Gitu, ya. Tapi jangan berharap dan jangan ketagihan. Rabi'an yang keempat, al-mu'allabatul qulubuhum, yang sedang ditundukkan hatinya. Al-mu'allaqu qalbuhu ar-rajul al-muslimu yakunu ra'iba islami wa taqulu lahu kalimatun nafilatun fi qawmi. Orang yang sedang ditundukkan hatinya itu, ada seorang lelaki muslim, imannya Islamnya lemah. Masih apa? Masih labil. Ya, imannya Islamnya masih labil. Tapi dia perkataannya itu didengarkan kaumnya seperti kepala suku. Ya, dia masih ragu-ragu. Dia berlaku Islam, tapi masih ragu. Ya, masih digoda-goda oleh apa namanya orang. Apalagi sekarang kalau kita lihat di agama lain, itu menggelontorkan harta untuk apa? Memurtadkan. Ya, di daerah dekat daerahnya Atiria itu banyak itu. Seperti itu. Ya, banyak kan seperti itu. Ambil anak-anak orang miskin, sekolahkan, keluar dari apa? Jadi apa? Jadi menyebar agama kafir. Di mana-mana ada seperti itu. Nah, mu'allaf itu adalah untuk menguatkan orang yang apa? Yang punya kekuatan di kaumnya, tapi dia lemah dalam Islamnya. Agar apa? Semakin yakin dengan Islam. Awal muslim yang kuning muka tiban bayu antarkan. Bayu antar min zakati ta'liban yang kalbi. Wajam'an lahu ala Islam. Ayyahumma nafa'ahu wa yakufa syarruh. Maka dia diberi wawonan zakat untuk melemahkan hatinya. Ya, untuk menundukkan hatinya. Dan agar dia berkumpul di dalam Islam, berharap manfaatnya akan menyebar, dan berharap agar keburukannya terhenti. Karena banyak orang, ya, banyak orang yang apa? Yang kalau tidak dikasih uang, mulutnya kemana-mana. Kasih, langsung jempe. Ya, langsung diam. Kejadian, kali-kali saya kemudian gitu ya. Ketika sedang apa namanya? Sedang bagi-bagi uang zakat untuk mu'alaf. Tiba-tiba dari apa? Dari yang bagi zakat, ada approve lebih. Saya tahu, siapa yang approve? Ya. Saya malah tengok nanti gitu ya. Ya, nanti. Tidak apa? Ada tokoh-tokoh masyarakat tangan sebelum matikan. Mukanya agak sedikit unis. Aku bisa apa? Dalam, ya. Agak sedikit dalam. Banyak. Nah, ini banyak itu. Kasih-kasih senyum-senyum, oh, langsung bantu-bantu dia. Ya. Dikasih. Nah, itu seperti itu. Ya, agar apa? Agar dia tidak kacau. Boleh itu boleh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mu'alaf-mu'alaf yang lain. Untuk menyelamatkan program-program dakwah. Boleh seperti itu. Ya, agar tidak mengacaukan. Bahkan mungkin mau jadi ikut ikut kajian apa? Ketua majelis nanti kasih amplop gitu kan. Biasanya yang misi kajian kasih amplop, ini misi kajian kasih amplop. Ya. Tapi orang kelamaan kan mudah-mudahan dapat hidayah dari situ. Awal rajulin kafirin tomaan imanhi awiman awihi bayok terus zakat terhiban dalam Islam mentahiban dalam ti. Atau bahkan disebutkan seorang yang kafir, ya, diberi untuk apa? Kafir tomaan imani. Orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam, yang diharapkan dia beriman. Tentu kafirnya yang kafir yang apa namanya itu tidak harbi ya di sini. Dia sudah ada agak sedikit condong ke Islam, cuma masih ragu. Dan kita berharap dia masuk Islam apa? Karena dia punya kekuatan, dia punya pengaruh. Ya. Maka diberi orang zakat untuk apa? Untuk membujuk dia masuk Islam dan agar membuat dia cinta kepada Islam. Ya. Apalagi kita orang yang kafirnya tersebut lagi butuhkan, butuhkan. Mungkin dia untuk sekolah anaknya cari sana sini tidak dapat, bayangkan orang zakat sambil dakwah, bayang ini dari orang zakat mati sambil yang mesti dihilangkan ya, agar dia tahu bahwasanya ini bukan dari uang pribadi. Karena pun bagaimana ya, walaupun katanya cinta itu buta, tapi dia tahu manusia kurang anak kanza. Ya. Mana uang merah, mana uang biru. Demikian juga seorang manusia, ya. Kalau memusuhi itu, sering aja ajak makan, sering ajak kopi. Lama-lama kan lemas dia. Kenapa? Gak enak sama ngopi. Betul ya? Antum kalau sudah cerita sama teman, kira-kira enak kamu ngomong-ngomong yang muka. Kalau gak enak, berarti iman lemah. Dan kebanyakan kita seperti itu. Justru harusnya lebih kuat. Kenapa? Kasihan. Dia sering naktif. Masa gak ada maaf-maaf yang mengungkap? Masa dia saya masuk surga sendirian, dia masuk neraka? Kan begitu. Tapi kalau tidak enak, berarti antum tidak kasihan kepadanya. Maka dia tak ada hadha sahmu ila kulli man min syahma min syahnihi an yuhaqqiqa maslahatan al-islam wal muslimin min awjihi al-ayat wa ba'd rijal suhufi al-aqlam wa ahli al-aqlam. Bahkan saham untuk mu'alaf ini bisa meluas lagi kepada siapa? Kepada apa? Kepada siapapun yang bisa memberikan kemaslahatan bagi umat Islam dan bagi Islam dari berbagai jenis propaganda. Contohnya apa? Contoh memberikan kepada apa? Kepada para jurnalis dan para penulis agar apa? Tidak menulis hal-hal yang jelek Islam. Itu contohnya, kalau contohnya ya, orang-orang yang menulis-nulis jelek-jelek Islam itu semuanya proyek. Ya, proyek itu. Dari setiap tulisan jelek Islam dia dapat fee. Makanya bertahan. Ya. Kalau kita balikan, coba kamu tulis satu Islam, saya kasih fee. Akan berbalik dia. Padahal nanti wali piro. Lah, gue bayar piro. Bayar sekian. Wes, aku tak bayar lebih gede loh. Tenang nih, menulis dia nanti. Ya, seperti itu. Boleh, menurut kita begini. Ya, asal apa? Asal jangan semua orang jahat ke sana. Ya, jangan. Habis ini yang kelima. Firqah, apa itu firqah? Al-murad min hadha al-mashhaf wa an yakuna al-muslimu raqiqan fa yushtara min az-zakati wa yu'taqa fi sabilillah. Maksudnya ini adalah seorang muslim, yaitu budak, hamba sahaya. Maka dia dibeli dengan uang zakat lalu dibebaskan atau dimerdekakan di jalan Allah. Al-muslimu la yakunu mukatiban fa yu'taqa min az-zakati sabilillahi kitabatuhu. Bisa dipilih kita nggak tahu. Dia sudah hafal rombak medali. Atau seorang muslim yang mukatib itu maksudnya adalah seorang hamba sahaya yang membeli dirinya sendiri dengan apa? Dengan uang hasil kerjanya. Contoh dia mungkin dibeli oleh tuannya itu seharga 2 miliar. Maka dia memberikan perjanjian kepada tuannya. Tuan, saya ingin membeli saya sendiri. Saya akan membayar kepada tuan dengan cicilan sekian bulan, contohnya demikian, itu namanya mukatib. Nah, boleh orang yang mukatib ini, contohnya masih ada sisa cicilan untuk membebaskan dirinya sekitar 1M atau 500 juta bayarkan, ya, agar dia menjadi orang merdeka seperti itu. Tentu untuk sekarang agak sulit, ya, agak sulit. Kemudian yang keenam, al-ghalimun. Al-ghalim huwa al-mudin al-madin alladhi tahammala daynan fil ghayri masiyatillahi wa rasulih. Ghalim itu adalah orang yang punya hutang, yang mempunyai hutang, yang menanggung hutang banyak, tapi hutangnya bukan untuk maksiat. Contohnya hutangnya itu apa? Hutangnya untuk menyekolahkan anak ke pesantren, atau untuk dia hidup sehari-hari. Kalau untuk menikah, kalau untuk menikahnya sederhana, bukan untuk cor-coran gitu ya, nyawa gedung 500 juta gitu ya. Kemudian ada beberapa stan, sampai 20 stan di situ. Ya, ada siomay, ada kuanti, ada apa, segala macam ada di situ. Nah, itu tidak termasuk. Ya. Tapi kalau menikah sederhana, kemudian setelah itu belum ada sebutan, isinya kurang hamil. Ternyata kemudian akhirnya besar. Oh, itu kan berkat bertubi-tubi ya hutangnya. Hutangnya bukan untuk maksiat. Ya. Waktu beli kitab gimana? Jual kitabnya dulu. Kalau masih punya harta. Tidak itu mahal lah. Wa ta'adharu alaihi tasdidu. Tapi dia tidak akan menuju untuk membayarnya. Bayu Allah minas zakati minas itubihi da'inah. Maka diberikan zakat untuk membayar zakatnya, membayar hutangnya. Ya, karena tadi Rasulullah SAW adalah apa namanya latahil masalah tinggal di tarat dan difak orang lidi fakir mudatain al lidi warmin mudatain wal lidi damin wajain. Tidak boleh meminta kecuali untuk tiga perkara. Minta-minta, ya, mengemis tidak boleh untuk tiga perkara. Pertama adalah orang yang sangat-sangat fakir. Ya. Sekarang ini dilakukan. Ya. Peminta-minta itu benar-benar fakir, banyak profesional. Bayangkan aja sehari dapat 100.000, sebulan dapat 3 juta. Lebih besar daripada dapat dawah sama itu kan? Iya. 100.000 itu paling berapa hari? Berapa jam saja itu dapat itu. Kalau di tekolan kan? Kemudian lagi ya, sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah ada juga di mana munfa'id atau orang yang punya hutangnya sangat bertumpuk. Tapi kalau hutangnya sebesar 100.000 dia tidak perlu pakai uang zakat. 100.000 gitu. Kasih aja orang dengan dapat dengan jurang dia dapat gitu. Atau orang yang dan memuajahin itu artinya yang harus bayar dia. Apa dia itu untuk menggantikan nyawa yang hilang. Berapa? 140 juta. Itu satu nyawa. Kalau harga unta saja seharga sapi limusin, ya, limusin itu harganya sekitar 40 jutaan. Kali 100 berapa? Yang itu. Limo. Nah, itu mulai ya untuk apa orang yang berhutang. Yang ketiga wafisa billah. Murad bisabilillah al-amal muwassalu ila radhiyallahi wa jannatihi wa khassahu al-jihadu li'ali al-qadri ta'ala. Maksudnya bismillah ini adalah sebuah amal yang sampai atau akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan ke surga dan yang lebih khusus, mobil khusus adalah jihad fi sabilillah. Ya. Allah al-Ghazi fi sabilillah wa in kana qadiyan. Maka orang yang berperang dengan Allah bukan di jalan takdir. Ya, seperti kemarin misalnya. Orang berjalan Allah, berperang dengan Allah itu diberi walaupun dia orang kaya. Orang kaya yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmutu wa yashmutu hadha sabu sa'il masalih asyariyah al-amah ka'amara di masajid wa binayatihi mustashfanya wa ma'ayar sahmaji al-yatama. Tapi kemudian Syekh Abdul Aziz Zaini mengatakan sahab untuk misalnya ini juga mencakup semua kepentingan-kepentingan syar'i. Seperti apa? Seperti membangun kota masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah-sekolah, dan membangun panti-panti asuhan. Tentu di sini yang akan kita yang sampai membangun sekolah murid pesantren dari uang zakat. Setelah pesantren terbangun, orang miskin tidak bisa masuk. Kenapa? Wah, itu hal yang ironis. Ya. Ketika membangun minta sumbang ke sana sini, minta zakat dari sana sini, sudah terbangun, umat tidak masuk. Awalnya dibangun dengan umat. Setelah terbangun umat tidak bisa masuk kecuali yang punya duit. Itu paradoks. Kecuali kalau pesantrennya yang dari awalnya itu adalah yang punya pribadi, mau kemudian dimahalkan, oke, dana pribadi. Ya. Tapi kalau dana umat, maka ya umat tidak bisa masuk. Kira-kira masih matang nggak seperti itu? Masuk akal nggak pak sepertinya? Kalau dana umat harus bisa masuk. Ya kan? Idealnya seperti itu. Walaupun punya nanti dengan perkataan ini mungkin saya banyak dikritik. Dan itu juga saya banyak kritik dari itu. Tidak masalah. Di Mesir itu contohnya bagus. Ya. Setiap masjid besar itu ada punya yayasan tersendiri, jamaah sendiri. Ya, mereka mengumpulkan uang zakat dari jamaahnya sekitar. Karena kan satu building itu kalau tingkatnya 10 tingkat, satu tingkatnya ada 10 apartemen, berarti berapa? 100 apartemen. Anggap saja satu anak laki-laki di situ. Berarti satu laki-laki untuk satu building itu. Sekitar itu ada berapa building? Banyak. Makanya uang zakatnya bagus dan jaman mulai zakat di setiap setiap badan-badan zakat swasta itu adalah akuntan yang profesional, bukan akuntan aba-aba, bukan LC. Ya, kenapa saya katakan LC? LC mau menghitung duit, enggak. LC itu suruh bapak ayah, bapak hadis, menerangkan itu bukan suruh akuntan sih, mahal akuntan. Teman-teman juga mungkin di SGB atau SGB syariah. Makanya terkelola dengan baik. Dan hampir semua masjid besar itu punya rumah sakit sendiri. Yang dibangun dengan uang zakat dan disubsidi dengan zakat. Baik dari dokternya maupun obat-obatannya. Anda bisa bayangkan. Beli obat ke apotek. Contohnya tempat saya sholat selama 4 tahun, masih Romaan. Dan kemudian ketika kejadian 2011 itu terbakar. Ya? Terbakar oleh veteran Asisi. Di situ. Beli obat di apotek situ lebih murah daripada apotek di luar lingkungan mustasyfa atau rumah sakit masjid itu. Ketika ada teman yang disesar, istrinya ya, disesar di situ hanya membayar 100 pound. 100 pound itu waktu itu hanya sekitar 70 rupiah. Kenapa? Karena kamu pelajar, ya, berarti bisa apa namanya hidup stabil, ada sidik uang zakatnya, pastikan. Dokternya dibayar oleh pas sore pada zakat juga. Satu demikian. Bahkan ada namanya jamiah syariah itu sampai mendirikan satu building asrama khusus untuk orang Indonesia dari uang zakat. Dana dalam negeri ke mana luar. Menampung berapa? 2.000 sampai 3.000 mahasiswa gratis. Gak bakti. Dengan apa? Bisa dirinya. Apa itu bisa dirinya? Ya. Ini kayak pengguna zakat. Kita banyak berapa berkaca kepada Mesir. Kalau saya kalau orang belajar apa? Belajar pengguna zakat ke negeri jiran, ya, ke Malaysia. Kalau saya itu tidak ada maknanya Malaysia dibandingkan Mesir. Kenapa? Mesir itu negara hampir sama Indonesia miskinnya. Bahkan mungkin lebih miskin dari Indonesia. Tapi kenapa bisa memberikan beasiswa ribuan kepada orang Indonesia untuk belajar di sana? Itu baru Indonesia saja loh, dulu Afrika, dulu Thailand, dulu Filipina. Ya. Kenapa? Pengelola zakatnya serius. Maka di sana tidak ada kementerian agama. Tidak apa? Wizaratul Awqaf. Wasyu'un Islamnya. Kementerian wakaf dan urusan-urusan Islam. Di situ wakaf zakat itu urus langsung pemerintah. Dan pemerintah kemudian mengasih langsung kepada badan-badan zakat yang ya apa namanya yang ada di yayasan-yayasan. Dan mereka wajib melaporkan ke pemerintah tentang pemasukan pengeluarannya, transparan. Ditempel, dapat di form pengumuman, proposal sekian sebulan, bulan sekian. Ya kita kan tidak? Jalan. Ya, bahkan jarang ada yang maulid uang keuangan masjid. Baik, kita lanjutkan. Wa'anna awwala ma inda fihi al-qihar min anad silah mazani wa bidal wa sa'il mutafawwaran al-qihar wa qasdi fi sabilillah ta'ala. Tapi yang pertama kali itu harus untuk jihad. Kemudian apa namanya? Mempersiapkan senjata. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan lah orang-orang dan semua kebutuhan kepada jihad dan peperangan di jalan Allah. Makanya kalau dalam negara Islam itu seperti PT Pindad itu disokong oleh orang zakat. Kenapa? Persiapan senjata, pembinaan tentara mulai dari TNI, ya, bukan tentara-tentara yang itu ya disuruh ke Papua kayak kucing kayak citurun, bukan tentara asli. Ataupun bahkan juga polisi. Pembinaannya itu oleh uang zakat. Ya, dasarnya di situ. Bahkan mulai juga gajinya dari situ. Orang yang berbeda gajah ke perbatasan itu riba temannya. Berhak mendapatkan zakat. Ya. Baik, yang kedua ini stabil. Yang terakhir, Ibnu Sabir huwa al-musabbir wal muqtadi'u 'an balaghi al-ba'id. Ibnu Sabir adalah seorang musafir yang terputus dari negerinya yang jauh. Kalau di sini mungkin seperti jakit ya. Nah, tidak bisa pulang pergi jalan kaki. Jakit dan kaki. Tidak bisa jalan kaki. Nah, kalau seperti Muhammad bisa jalan kaki pulang ya. Ya walaupun gepon-gepon gak apa-apa. Hamdi pulang jalan kaki. Wah itu nanti insya Allah nyangkut di perorang kata ya. Mungkin itu. Atau ya sekolahnya ke luar negeri. Ya, jauh. Wahyuk kami zakat yang mengisi tuh hajat mungkin mengobati, maka dia diberikan zakat untuk memenuhi hajatnya di perantauan. Wahyukan awalnya yang kini lagi, walaupun dia negaranya dia orang yang kaya. Namun berharap berlaku berapa kerja hari sampai ini tentang kenapa? Karena melihat walaupun dia kaya negaranya, tapi di perantauan dia miskin. Ya, dia terasing. Ya kalau dia bisnismen ya, luar negeri yang tidak dapat zakat itu dia malah dapat duit ya. Wahada il hada lam yujad man yuqriruhu fardhan yasta'inu 'ala qada'i hajati. Ini kalau orang yang perantauan itu tidak bisa meminjam, di mana dia bisa membayar pinjamannya? Ya seperti kalau mahasiswa yang menjadi Mesir dulu dalam zaman saya, apalagi masa krisis moneter, mau minjam ke siapa? Sama-sama terputus kiriman dari Indonesia. Mau minta ke Indonesia, ke negaranya. Bayangkan, keluar dari asalnya 2.500, naik 20.000. Ya. Tidak berguna uangnya dirinya. Mau minta, tidak bisa. Itu tidak jadi usaha. Makanya dapat bantuan banyak sekali. Satu fenomena yang sangat indah di Kairo tahun 98. Sampai 2000, ya masa-masa krisis mereka sampai krisis kota, itu apa? Banyak mahasiswa masih Indonesia menikah. Bayangkan, susah melanjutkan. Tapi jadi sejahtera. Kenapa? Karena nikahnya menjaga diri, dan Allah sudah memberikan janji. Tapi saya, ya, ketika semua negara menjaga diri, tiba-tiba orang masih tetap pintu, masih beras juga karung. Ketika itu hal-hal, itu sampai kulkas tidak penuh, tidak buat lagi dengan kami. Dapat sana sini tidak yang menerima apa? Sama-sama. Ya. Sebesar buat apa itu? Atau pernah bayangkan gitu ya? Dapat kacang kapri itu satu kali, 20 kilo. Ya. Sampai tiap hari masak itu juga terus. Dari mana apa? Dari mana dimakan kuntung? Kedelai satu karung. Dari mana? Orang Mesir yang terkenal dengan karun, dermawan. Ya, antara semua negara Arab yang paling dermawan orang Mesir. Walaupun miskin mereka mau kasih. Saya pernah melihat sendiri, Indonesia, ya. Orangnya cuma cantik. Kalau Indonesia, dia lakukan roti, bagi dua, lima katanya. Kita tidak terima, takut tersinggung. Kenapa? Kamu sedang ini, sedang susah, lebih susah dari negara saya. Kenapa saya susah dikasihin kamu di penghasilan? Seperti itu. Jalan. Nah, kalau kita mungkin makan bahan berebut ya. Buktinya apa? Berapa banyak kasus pembagian zakat orang meninggal? Itu tidak. Kenapa bisa kesakan? Ya kan? Kamu bilang enggak. Baik belajar dan maju untuk hukum aja pak anda yang agak panik. Kalau dia menemukan orang yang bisa dipinjami, nggak wajib pinjam. Dan tidak boleh diberikan uang zakat selama dia kaya negaranya. Jadi syaratnya apa? Dia tidak bisa menemukan pinjaman. Kalaupun ada pinjaman, pinjaman yang riba. Ya, yang ribaan. Nah, kalau dia tidak menemukan pinjaman itu riba, maka dia boleh diberikan dari uang itu sakit. Nah, sekarang ini kan pinjaman atau nah, bagaimana? Masalah hutang. Bagaimana kalau hutangnya hutang ke bank? Boleh nggak tidak bayar dengan zakat? Bang maksiat kan? Maksiat kan? Maksiat. Maka tidak boleh untuk hari bayar zakat itu. Ya. Kalaupun dibayarkan, kalau sepertinya dia berhutang untuk modal, maka dibayarkan hanya pokoknya. bunganya tidak boleh. Kenapa? Itu maksiat. Ya. Allah Akbar. Tanbihat, perhatian. Lauda muslim muzakat amal hingga ayu sopi maksudnya ditamanya ayu zakatani. Jika seorang muslim membayarnya kepada satu penyaluran saja, kepada satu asnaf saja, dari delapan itu, maka itu boleh. Artinya apa? Saya beri kepada orang fakir saja lah. Kenapa uang saya mungkin ada satu juta? Masa bagi delapan, lebih paling lah dia membutuhkan. Boleh? Boleh. Atau pada orang miskin saja. Kenapa? Ini tangga saya. Yang sudah harus setiap hari dia miskin, pergi bagi pulang sore ya. Dia apa namanya BP7. Apa BP7? Bapak pergi pagi-pagi pulang petang-petang menghasilkan pas-pasan ya. Kasih. Oke itu. Boleh. Wa'ainahu yanbaghi an yuqaddama al-ahammu wal aktharu haja. Namun harus didahulukan yang paling membutuhkan, yaitu adalah apa? Fakir miskin. Dibandingkan yang lain, kenapa? Karena itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer. Bukan sekunder. Kalau tidak ada orang miskin di daerahnya, maka dia akan ibu sambil tidak? Ada orang hutang tidak? Ya kalau cari apa namanya? Mau pilih kau itu jelas tidak ada, ya tidak ada sekarang. Tanya lihat kemudian, wa in kana mal zakat katsiran wa za'ahu 'ala kulli shay'in mawjudin min thamanati kulli amr, ya kana aqwa. Tapi jika uangnya banyak, ya, harta zakatnya banyak, maka kalau dibagi-bagi ke 8 asnaf itu maka lebih baik. Contohnya, uang zakatnya ada 1M. Seperti kemarin ada orang yang bilang ke saya mau bayar zakat 300 juta. Kalau zakat 300 juta berarti duitnya berapa ya? Itu kan 25% ya 200 juta itu. Saya gak begitu. Nah, kalau seperti itu, maka jangan hanya kepada fakir miskin saja. Tapi kalau sebetulnya, ya, saya boleh lagi sih apa? Makin di sekitar depan saya itu banyak, boleh nggak apa-apa? Itu juga yang masalah. Ya. Tanya tidak tuh Pak Ustadz jatuh ilama tajibahan muslimi nafkah fatuhu kalau walidaini walabanahi wain sabalu besau jati nuju bila makotehi mengalihi ikhtiyajihi ilah nafkah. Tidak boleh membayar zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ya, seperti kedua orang tua. Nanti contohnya untung ya, alhamdulillah sudah kaya. Batang ke ibu, ke ibunya, bu, nih uang 5 juta apa? Zakat. Wah, tempelnya itu memang seperti itu. Kenapa? Harusnya memberi dengan sukarela, karena itu kewajiban. Memberi kepada ibu itu kewajiban bagi laki-laki itu. Memberi nafkah pada ibu kewajiban. Ya, sebelum kepada istri, karena istri mungkin punya, kalau ibu pasti punya. Dan seorang istri tidak boleh cemburu ketika suaminya memberikan sebagian dari gajinya kepada ibunya. Bahkan harus tanya, ah, sudah ngasih buat ibu belum? Kalau tidak tegur, ya. Kalau tidak ngasih, saya balut semalam hari buat apa buat itu? Saya campurkan semalam hari itu. Kemudian pada anak juga tidak boleh memberikan zakat karena itu wajib. Lalu walaupun pokok-pokoknya dapat pada cucunya, ya, poin sapalu masih itu walaupun di pokok-pokoknya anak, cucu itu waktunya laki-laki ya, para laki-laki. Ya, tapi kalau seorang ibu, apakah wajib memberi zakat kepada anaknya? Tidak. Ibu boleh memberi zakat kepada anaknya? Boleh. Kenapa? Karena tidak wajib memberikan nafkah. Tapi seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak. Makanya seorang istri boleh beri zakat kepada suami. Tidak sebaliknya. Contohnya, dia suaminya, ya, nyata lebih kismin dari dirinya. Ah, ini buat zakat buat modal. Masih ke kafir, 5 juta. Nah, ini kalau ah, kita masih gak kesempatan, gak mau ke bapak. Masalah. Karena mungkin kalau istrinya sama-sama dagang, istrinya dagangnya maju, suaminya tidak. Kenapa? Suaminya gak pernah nawarin. Ini aja gitu ya, gimana mau laku. dan istri ya tidak boleh. Kenapa? Karena wajib untuk menafkahi mereka karena mereka memerlukan nafkah. Haditsanlah yuk latuh zakatul li ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memberikan zakat kepada ahlu bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mulia, dan itu dengan nas tidak bolehnya. Ya, bukan nas itu. Maka kalau ada yang mengaku keturunan Nabi, kumpulkan zakat, mengumpulkan sedekah buat dirinya, itu ketok dengan bagian palsu. Ya, tidak boleh. Siapakah itu ahli bait? Pertama Banu Hasyim. Kalau sekarang yang masih mengaku Banu Hasyim itu ada di Yordania. Kerajaan Yordania. Makanya al-dunia al-hasyimiyah, karena mereka mengaku keturunan Bani Hasyim. Maka tidak boleh mereka diterima zakat. Begitu raja lagi yang masa ada zakat. Wa al-Ali, keturunan Ali, baik itu dari Al-Hasan ataupun dari Al-Husain. Ya, tidak hanya Husain saja. Hasan Husain dari Zain al-Abidin. Dan Ali Ja'far, Ja'far Ja'far bin Abi Thalib. Itu siapa? Yaitu kakaknya Ali. Wa alu Aqil, wa alu Abbas. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Inna shadaqata la tanbaghi li Ali Muhammad wa innama hiya awsaqun nas." Zakat itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Kenapa? Karena zakat itu hanyalah kotoran manusia, kotoran hartanya. Ya. Rabi Ajiz ya muslimu ajar pada zakat amali di imam yang muslim. Wa inka imam yang muslim mari keluarkan jadron wa tabawar abdi dalika imamu. Seorang muslim boleh membayarkan zakatnya kepada imamnya yang muslim. Contohnya pemimpinnya itu punya badan zakat. Walaupun pemimpinnya pemimpin yang pendosa, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin tidak adil, boleh. Dan dengan demikian dia siapa? Sudah melepaskan kewajibannya. Contohnya, hukumnya mengatakan, apa ya zakat? Harus sudah memegang zakat ini. Tidak boleh, kalau tidak dihukum. Baik saja, sudah selesai. Urusannya dengan Allah. Ya. Kenapa? Urusan kita taat pada pemimpin. Adapun setelah itu, saja dengan Allah. Biar Allah mengurus urusan kita. Dan urusan dia sendiri. Gitu ya. Karena Nabi SAW bersabda tentang zakat, jika adaina hadira rasuli faqad bari'ta minha fala fa'tuha wa ithma 'ala man faddaha. Jika engkau sudah membayar zakat kepada utusanku, maka engkau sudah membebaskan kewajibanmu, adapun dosanya bagi orang yang menggantinya. Ya, contohnya apa? Ternyata bukan membayarkan zakatnya, tapi untuk apa? Untuk poya-poya, dikorupsi segala macam, itu urusan dia. Ya. Khamisan yang kelima, la yu'ti zakatun kafirin wa yang dikasihkan. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tidak juga kepada orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Bahkan dosanya bisa mencapai kufuran. Maka kepada dosen yang mengharapkan zina tidak boleh memberikan zakat kalau dia nanti jatuh miskin. Selama dia tidak bertobat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah kafir, bukan orang yang fasik. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang ketahuan memang suka main judi, suka mabuk, suka main perempuan. Kalau saya main anak perempuan, bukan saya perempuan, teman perempuan. Suka, bagaimana kalau suka bergandar? Ya, itu bergandarnya apa? Cinta pegangan kepada pegawai di laut susu segar memang jadi gimana lagi kan? Seperti apa kata di sholat, seperti orang yang meninggalkan sholat. Wal mustahkin bisa Islam dan orang-orang yang melecehkan agama Islam, melecehkan syariat Islam. Karena Nabi SAW bersabda, tuh kudu min al-diyaihi wa turadu min al-tukurihi, diambil dari orang-orang yang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang akhir mereka. Ayat yang muslimin untuk Quraisy, maksudnya yang dari orang-orang kaya orang Islam dikembalikan kepada orang-orang fakir dari muslim, dan bukan pada orang yang kaya. dan bukan kepada orang yang mampu untuk cari nafkah. Ya, makanya itu hati-hati. Kalau di jalan menemukan orang yang minta-minta, atau orang yang masih lengkap, kan ada yang orang-orang begini, yang kelihatan kok orang-orang begini asli, ini ototnya tidak akan kelihatan, tapi kelihatan tulang, karena pasti sudah mengecil, karena tidak dapat nutrisi. Tapi kalau begini yang ototnya keluar, berarti dia apa? Palsu, yang dikasih, ya, pasti muda, minta-minta. Itu siap kopi aja itu. Biar sadar, biar mulai. Yang dilakukan ya, nanti jumpa lagi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la haqqa fi hali ghanim wal ghairu ghanim. Tidak ada bagian dalam zakat bagi orang kaya, dan tidak ada bagian dalam zakat bagi orang kuat yang bisa cari nafkah. Berarti itu bagaimana? Berhak dapat zakat tidak? Ini stabil. Saya punya hutang apa? Hutang mahar kepada calon saya. Emang maharnya apa? Surat al-Qur'an. Artis gimana zakat surat al-Qur'an saya? Ya dia pasti bukan buat ibadah, maksudnya dia mampu mencari uang yang cukup buat dia. Tapi kalau seperti kita lihat pedagang, nanti ya, umurnya 50 tahun, udah 70 tahun, ya, masih dagang. Kalau dagangnya kan kita dagang suku, ya. Atau dagang apa, dagang yang lakunya itu lama. Maka mungkin boleh berpasangan, walaupun dia mampu. Tapi yang kemungkinan besar tidak mencukupi. Bahkan boleh kita berikan agak lebih agar dia bisa bermodal. Sehingga belum bisa apa, jualan yang lebih tidak membuat dia capek. Contohnya, sadisa, la yajuzu naqlu zakati min baladin ila akhar yab'udu masaqat al-qasr fa'aktsar. Tidak boleh memindahkan zakat dari suatu negeri ke negeri lain yang jauhnya merupakan satu jarak untuk safar. Itu apa? Untuk qasr. Kalau dalam perkiraan para ulama, untuk qasr itu sekitar berapa? 80 km. Jadi kalau sepertinya cari uang di Bandung, jangan keluarkan zakatnya di Tanjung Pinang jadinya, ya, atau di Dago Singkep. Tahu Dago Singkep di mana? Tidak tahu, makanya. Atau mengeluarkan zakat, mencari uang di Bandung, mengeluarkan zakatnya di mana? Di Lawayan, boleh juga. Tahu Lawayan? Katanya itu. Ya tahu Lawayan ya. Kenapa? Karena ada salah satu sabda, turadjum ila mu'ana kukurih, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Maksudnya ada pengganti fakir yang ada di daerah mereka. Wastafna al-Qur'ani dari para ulama mengucapkan, ma'idat ta'inda ada menukuk orang kumin baladin, kecuali kalau di negara itu tidak ada orang fakir. Wongnya sugi kabeh, ya orangnya kaya semua di sini. Kalau karena tidak hanya tumpih asyik atau di negara lain itu atau di lain, kebutuhan lebih mendesak. Contohnya apa? Contohnya terkena bencana. Ya, mendesak kan itu tidak bisa diakhir-akhirkan. Baiklah, ya jun sudah kemudian ilalil akhir dihikmuro, maka boleh dipindahkan zakatnya ke negeri lain yang di mana ada orang fakir di situ. Yang paling dari iman boleh menafidlah. Soalnya apa? Oleh iman. Contoh seperti negara Qatar ya, dengan segala itu plus minusnya. Itu tidak ada orang miskin di situ. Bahkan saya pernah dengar di Kuwait orang mau mengeluarkan zakat bingung. Kenapa? Mesti harus ke lembaga zakat. Kenapa? Di Kuwait tidak ada orang miskin. Jadi mengeluarkan zakat. Kalau kita bingung cari orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Para pelit, kenapa tidak ada? Banyak orang kaya daripada pelit. Atau yang kayanya bukan muslim. Ya. Di sana, sulit untuk mengeluarkan zakat sendiri. Pasti harus titipkan ke yayasan. Kenapa? Kalau tidak, berarti harus pergi ke luar negeri untuk mengeluarkan zakatnya. Makanya banyak lembaga-lembaga zakat yang terlibat sama. Ya. Itu kalau ada orang miskin itu rata-rata ada utang. Bukan penduduk asli. Ya. Nah, gajinya sampai berapa ya? Gaji pembantunya aja sama di KPNS di sini. Ya. Apa itu koin? Mata uangnya paling mahal se dunia. Satu dia koin sama dengan kalau tidak salah 15 dolar Amerika. Jadi kalau dapat biasa 50 dinar saja kan sudah langsung nikah di sana mungkin ya. Ya mereka ya. Jadi seperti itu. Sama dengan kurban, ya. Global kurban. Kurban itu pada asalnya diberikan kepada masyarakat sekitar. Tapi kemudian boleh dikalengkan, dikornetkan, dikirim ke negara lain. Kenapa? Dibutuhkan. Seperti kalau kurbannya di Mekah. Itu yang bayar haji itu berapa juta orang. Ya. Kalau sepertinya 2 juta jamaah haji. Satu setengahnya saja yang bayar haji berarti 1 juta kambing. Siapa yang makan? Orang sana bisa mampir pada bisa apa? Pada bisa nyembel sendiri kok enggak perlu itu. Makanya dapat dikalengkan. Makanya disarankan kalau misalkan itu dibayarkan ke negara resmi seperti haji di sana. Kenapa? Karena kalau sana membayar haji itu dagingnya langsung apa? Langsung diproses dan dikirimkan ke entah Somalia, entah mana negara-negara yang membutuhkan. Banyak kan kita. Sampai hanya kita yang ketujuh mata hudaim al taqir. Faroda ayat jahalahu di zakati jazalika ina kala bihaidu lau pala rahu ina maqiri datakan dapa asad lahu lahu. Barang siapa yang punya piutang kepada orang miskin, maksudnya orang miskin berhutang kepada dia, maka dia ingin menjadikan hutangnya itu bagian dari piutangnya, bagian dari zakatnya. Dia terkelika ingkana hal itu boleh jika apa? Jika kalau dia meminta dari orang miskin itu, akan apa? Akan menyusahkan dia dan nantinya harus bayarkan lagi. Contohnya begini, bisa diminta, tapi memintanya itu perlu waktu panjang untuk membayarnya. Tapi dia bukan orang yang tidak mampu, ya. Apa tidak karena aisyah yang sadari, adapun jika memang orang itu sudah putus asa tidak bisa membayarnya, atau dia memberikan zakat untuk dibayarkan lagi kepadanya, maka tidak boleh. Nih saya berikan zakat, bayarin saya. Tidak boleh seperti itu. Tapi maksudnya, ya sudah, hutang kamu saya potong dengan zakat saya. Itu boleh. Seperti itu langsung. Ya. Tapi kalau sepertinya apa namanya orangnya memang sudah tidak mampu bayar zakat, ya tidak apa namanya direlakan saja, jadi sedekah saja, jangan jadi zakat. Ya. Kecuali kalau apa namanya kalau memang dia hanya susah untuk membayarnya. Ya. Apa bedanya antara sedekah dengan zakat? Sedekah itu sukarela. Kalau zakat itu wajib. Kenapa? Kalau zakat berarti apa? Berarti dia jatuhnya kepada gharib. Ya, orang yang sulit membayar utangnya. Seperti itu. Nah, ini ada yang aspek berapa gharib itu? Ya. Ke berapa? Ke 6 ya. Kemudian kenapa la tujiu zakatu illa biniyatiha. Zakat itu tidak sah kecuali dengan niatnya. Kalau dia paham ya, walilati zakati lakulu dilam ma'ajza'adu. Kalau seorang membayar zakat tanpa diniatkan memang bayar zakat wajib, maka tidak sah, harus keluarkan lagi. Sama dengan sholat, Allahu Akbar. Dan sholat apa? Membayar sholat apa? Tidak sah, keluarkan lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Nah, ini hadis yang sangat penting. Jadi harus diamnya dia melakukan zakat. Fa'ala dalati anha al-yaqi zakata al-qurta 'ala al-hilmi mali. Orang yang mengeluarkannya itu harus berniat mengeluarkan zakat yang wajib di dari hartanya. Wahai saudara wajah Allah Ta'ala, dan dia bertujuan hanya ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Idzin ikhlas syaratun fi qabuli kulli ibadah. Karena ikhlas itu merupakan syarat diterima semua ibadah. Kalau tanpa ikhlas tidak akan diterima. Ini sudah tidak ikhlas, kemudian tidak ikut ajaran Nabi, apa yang diterima? Contohnya apa? Orang melakukan bid'ah, tapi dia sudah bid'ah, dia lagi apa yang diterima juga? Sedangkan sesuatu dengan Rasulullah SAW, tapi dia juga diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Sampai di situ pembahasan kita, karena selanjutnya ada pembahasan yang baru, yaitu mengenai zakat fitrah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan, apa? Bisa bawa kepada Rektor Sekolah Iqbal dan apa sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada Iqbal, bisa bertanya dan berapa bisa lempar kertas ke Iqbal. Soalnya Ustaz, mau nanya dua hal. Pertama, batas kebutuhan pokok itu gimana Ustaz? Kayak sekolah anak itu masuk nggak, terus misalkan apalagi ya, rumah gitu, misalkan dia sebetulnya masih punya rumah gitu, berarti kan dia masih punya harta yang lumayan gitu, banyak gitu. Misalkan sebagian orang kan nyewa, bahkan mungkin nggak punya tempat tinggal. Yang kedua, apakah penerima itu harus dikasih tahu bahwa yang dikasih itu zakat? Yang jawaban kedua, ya, harus dikasih tahu itu zakat. Kenapa? Karena kan dia juga mengeluarkan zakat, harus selalu di zakat kepada dia. Yang jawaban kedua, ya. Yang pertama, kebutuhan pemohon itu adalah sandang, pangan, papan. Bagaimana punya rumah? Oke, punya rumah, tapi rumahnya sudah lewat. Dia tidak bisa memperbaikinya. Atapnya kalau hujan bocor. Kamar mandinya sudah tidak layak. Tidak ada tempat tidur. Ya, di situ kepiting, kecoa segala macam masuk. Bahkan kadang-kadang juga masuk makanan kecil, snack maksudnya, ular. Ya. Orang yang bandingkan dengan orang yang nyewa tapi rumahnya mewah, ya, nyewa ada garasinya, ada mobilnya segala macam, tidak isinya dia kurang. Saya tidak punya mobil, tidak punya apa, tidak punya motor, dia punya motor, berarti dari kaya saya motornya buat ojek Supra tahun 2000, ya, sedangkan aku punya rumah sendiri, ya, motor punya sepeda, sepedanya mountain bike yang harganya 25 juta, ya, habis agen me. Nah itu kayak siapa coba? Ya. Jadi yang dilihat adalah kebutuhan primer. Apakah sekolah termasuk? Ya, ya termasuk. Jika sekolahnya sekolah dasar, berarti dasar itu sekitar sampai SMP atau SMA. Ya. Bagaimana kalau perkuliahan? Perkuliahan itu paling dibantu. Nanti maksudnya adalah bukan kepada fakir miskin, maksudnya kepada bisa inilah bisa. Kalau memang belajarnya untuk apa? Untuk beragama. Atau belajar untuk apa? Untuk yang bermanfaat untuk umat intinya. Kan seperti yang pada zakat kan apa namanya memberi ada kadar-kadar yang apa yang dibiayai kuliahnya oleh lembaga zakat, tapi dengan syarat nanti harus mengabdi di masa atas sekian tahun. Nah itu seperti itu. Ya Allah. Ada yang tanya? Bagaimana kalau membayar zakat di Papua misalnya? Sih boleh, asal kepada muslimnya, bukan ke UPM-nya. Ya, tapi kalau sepertinya ketua UPM itu bisa dilembutkan dengan zakat, maka bayarkan zakat kepadanya. Agar apa? Agar dia berhenti mengibarkan bintang kejora. Kalau bisa, ya, maka di situ harus orang yang ahlul ilmi. orang berilmu tahu siasat. Kalau sepertinya dikasihkan kasih juga tetap seperti itu, ya nggak kasih. Tapi kasihnya kepada muslimnya, apalagi yang kemudian jadi korban ke sana, ya, keluar. Ustaz, kalau kita memiliki saudara yang fakir, lebih baik memberi zakat pada saudara itu yang fakir atau zakat yang dikonsen oleh masjid? Kalau kita punya saudara fakir, apalagi tinggalnya itu masih satu kota dengan kita, maka prioritaskan itu dibandingkan kita memberikan ke masjid yang dikonsen, yang mungkin saudara kita kan tidak kebagian. Ya, kenapa? Karena langsung dapatkan dua. Pertama apa? Pertama kita keluarkan zakat, kedua menyambung silaturahim. Ya. Lalu apakah ada akad ketika zakat? Akad di mana ya? Akad apa? Kompalsu di pahamnya ya. Yang jelas kita berkomunikasi ya. Ini uang zakat saya das ditahukan. Ya. Follow. Baik, ada yang lain? Itu tergantung kebijaksanaan dari imam. Kalau sepertinya kita imam memang karena memang hanya sedikit dan kalau apa namanya banyak butuhkan potong-potong atau kemudian dijual diberikan uangnya, tidak masalah juga. Jadi kebiasaan dan kebijaksanaan dari imam atau yang wakil imam, ya, seperti itu. Jadi terlihat kepada masalah yang sebenarnya. Allah. Kalau tadi diganti uang pun, kenapa? Yang tadi dosen pertanyaan tentang yang uang tertentu, kan itu dijual kan? Artinya kan kita emang ngasih ke dari zakatnya dalam bentuk hewan ternak, boleh dijual. Tapi kalau misalnya kita ganti uang senilai, ya boleh. Ya, jadi istilahnya apa? Kita membeli yang mana yang akan kita keluarkan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi zakat itu boleh untuk apa namanya? Bisa gitu lah. Nah, sebenarnya kalau misalkan lembaga zakat itu bikin beasiswa itu gimana? Yang salah basis itu kan punya beasiswa basis atau lembaga lain itu punya beasiswa. Dan sebagian yang saya tahu ada kampus dan tempat zakat sama sekolah di beasiswa itu. Nah, itu gimana sebagai orang yang penerimanya gitu Pak? Penerima tidak ada urusan dengan mereka. Mereka yang mengeluarkan tanggung jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat dengan sekolah tidak boleh campur lagi. Dengan sedekah apa yang apa namanya yang tertawur yang dia apa yang sebagai hati ucapan kenapa? Karena sedekah itu satu umum yang umum pada zakat. Nah kemudian yang lebih lanjut lagi adalah ya, dan zakat mal itu dikeluarkan apa? Ketika sampai haul tidak mesti bulan apa tidak mesti awal. Kenapa? Karena kita lihat haulnya bulan apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan haul semuanya bulan Syawal? Tidak mungkin. Ya. Seperti itu. Oh. Apa berarti soalnya beasiswanya boleh gitu. Mengadakan program beasiswa tersebut tidak ada masalah. Tidak masalah. Asal apa? Asal memang untuk kebutuhan umat. Jadi soal beasiswa maksudnya jelas, yang dikasih beasiswa itu nanti akan jadi apa? Programnya itu apa? Contohnya beasiswa untuk anak-anak mualaf, boleh? Ya? Atau beasiswa untuk apa? Untuk anak-anak yang dikhawatirkan akan apa? Akan dimurtadkan. Karena apa? Karena orang tuanya terkena bencana. Yang jadi yang nyatu, beasiswa ideai agar mereka tidak dimurtad. Boleh? Itu masuk bisa pilihlah itu. Jika itu namanya menyalahkan akidah umat Islam. Allah Akbar. Kalau zakat itu harus buat modelnya secara langsung untuk kemaslahatan itu boleh. Soalnya bikin ini jalanan di depan itu banyak memang dipakai sama warga di sekitar itu saat jalanannya. Nah, tapi dia itu jalanan itu pakai uang zakat itu boleh nggak sih sebenarnya? Jalanan aspal satu aspal. Tidak masuk. masuk. Kalau itu mungkin dari sedekah biasa, ya bukan yang zakat, atau dari kharaj barang Islam itu. Dari kharaj kalau kita adalah apa? Dari upeti yang diberikan orang kaya. Orang kaya yang apa namanya? Yang dia bikin zakat sih, dia bikin pajak sih. Jadi orang kaya ditakkan oleh apa? Ditakkan oleh amri, kamu harus keluarkan sekian untuk bayar ini. Contohnya begitu. Kenapa? Harus lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi itu untuk semua proyek-proyek bisa. Ya, bahkan untuk apa namanya untuk ada kita pada kharaj tulisan Syekh Abu Abbas ini Abu Yusuf ya itu lengkap di situ. Jadi kharaj itu lebih apa lebih lagi? Untuk tanah. Iya bawa. Termasuk itu, ya. Masuk saja. Bukan pajak pada. Bukan. Kalau kharaj itu masuk orang kaya. Kalau pajak? Semua. Ya. Antum belanja aja ke KFC langsung kena kan? Orang kaya bukan? Kita tahu lah. Maka beliau keluarkan sebelum kena pajak. Ada lagi? Kalau ini pemanfaatan karena jalan yang udah nggak terpaksa, itu misalnya baru apa namanya taubat bisa, itu perlu ditarik lagi atau perlu diganti nggak setuangnya dari amilnya? Maksudnya yang keluarkan? Misalnya tadi tadi kan pembangunan jalan di depan, kita apa pembangunan jalan di sekitar area masjid itu bukan termasuk zakat saya. Tapi terlanjur sudah dikeluarkan itu bisa. Tidak perlu, dia sudah bebas. Yang mengeluarkan zakat, dia sudah apa? Sudah terbebas kewajibannya. Seperti tadi katakan, walaupun dibayarkan kepada imam yang jahil, yang menyimpang, yang melenceng sekalipun, itu sudah sah zakatnya. Adapun nanti orang dia dikeluarkan kemana-kemana, itu kalau bisa dia lagi. Ada kemungkinan sih? Tawar kepada Allah, sementara banyak sadar. Dia perlu nanti. Tawar. Maka itu urusannya dengan Allah. Baik. Ya kalau perlu mengganti itu lebih baik juga, ya. Tapi tidak wajib. Ada itu haknya Allah. Kalau hak manusia baru masih ganti. Seperti apa? Kamu tangkap. Tidak ada? Mungkin sedang pada proses ya, terus ya. Alhamdulillah sampai sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran hitungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu mohon diselesaikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan bagi yang berpuasa hari ini mohon Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.